والله لا والله الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا والله الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا والله الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil khassana bi Muhammadin. Wa amkhadana min dhulmatil jahri wal jayri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbayka. يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر لينفع فجيك حضرة الله جل وعلا مع تنقلا مع أودي مع من أربك المتحري لنبلا Maha mencipta segala sesuatu dari tiada dan terangkatlah manusia dari derajat yang terendah kepada ketinggian atau dari ketinggian kepada kerendahan atau dari kemiskinan pada kekayaan atau dari kekayaan pada kemiskinan atau dari usia muda kepada usia yang lebih tua dan kesemua pengaturan itu berada di dalam pengaturan Tuhan yang maha sempurna mengatur segala-galanya. Demikian hadirin hadirat, hariku dan malam kita di hari ini tidak akan pernah kembali sepanjang usia kita, tidak akan pernah bisa kembali lagi, terkecuali yang datang adalah waktu yang akan datang dan waktu yang silam telah terlewat. Maka merenunglah berapa banyak dari dosa dan kehinaan yang mencoreng wajah kita saat kita berdiri di hadapan Allah. Berpikir dan merenunglah berapa banyak dosa yang kita lakukan dari sejak kita balik sampai kita diturunkan ke dalam bumi untuk dikuburkan sampai nafas kita berakhir, yang kesemua nafas kita itu milik Allah, yang kita tidak mampu mencipta nafas kita, tidak mampu mencipta paru-paru dan jantung kita, yang kesemua itu anugerah dari Yang Maha Memberi dan maha dermawan dan maha baik diberinya kita, dan bagaimana jawaban kita atas pemberian Allah? Jawabannya adalah jiwa yang menyeru Allah, jiwa yang memohon maaf kepada Allah, karena hari esokmu di tangan Allah, dan hari lalu pula Allah juga yang berkuasa sedalam keadaan abadi. Hari yang lalu dari dosa-dosa, tiada yang bisa menghapusnya di alam semesta ini, terkecuali sang pencipta alam semesta Allah. Dan pahala yang terdahulu bisa menjadi berlipat ganda dan semakin dahsyat dan besar kalau dikehendaki oleh Allah. Dan keadaan yang akan datang, bagaimana dengan nasib kita, musibah yang akan datang dan bala, atau kenikmatan dan kebahagiaan yang muncul, semua jawabannya satu: Allah, Allah, Allah. Terangi jiwamu dengan cahaya Allah, terangi jiwa kita dengan terang benderang ya Allah, dan kau lihat hari-harimu semakin indah karena bukan diterangi cahaya matahari ataupun lampu, tapi diterangi cahaya terang benderangnya Ilahi, cahaya anugerah, cahaya kenikmatan, cahaya kasih sayang yang maha memberi dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Wa qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. insyaallah taala minal aminin. Allah subhanahu wa taala telah berfirman kepada perkumpulan-perkumpulan majlis zikir. Allah berfirman kepada para malaikat, "Wasyidukum malaikati inni qad ghafartu lakum." Saksikan wahai para malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, seorang malaikat berkata, wahai Allah, ada di antara mereka yang kehadirannya bukan ikhlas karena engkau tidak pantas mendapat pengampunan. Allah menjawab, humul julasa la yashqa bihin jalisuhum. Orang-orang yang duduk bersama orang yang berzikir tidak akan terhinakan, terkecuali dilimpahi pula kemuliaan. Pastikan seluruh wajah kami, pastikan seluruh wajah kami ini ya Rahman, dilimpahi kebahagiaan dunia dan akhirat. Pastikan seluruh wajah kami ini tidak melihat api neraka. Alladzina sabaqat minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Hadirin hadirat, sebelum saya akhiri penyampaian sekaligus mengundang daripada hadirin hadirat yang mempunyai waktu dan tentunya khususnya Bu semua para sepuh kita di sini dan hadirin hadirat acara akbar kita pada hari Ahad yang akan datang tanggal 26 April pukul 15.00 salat asar berjamaah bersama guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidz di Masjid Istiqlal hari Ahad, hari Minggu yang akan datang jam 15.00 salat asar berjamaah dan acara dimulai, acara akan selesai pukul 17, pukul 5 sore acara akan selesai zikir akbar di Masjid Istiqlal dan insya Allah akan lebih yang hadir lebih dari 1 juta muslimin muslimat berdoa bersama guru mulia kita yang sangat kita cintai Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidz dan semoga acara ini sukses dan tidak ada hambatan dan rintangan ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Tabligh akbar majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Ahad yang akan datang akan dilakukan diadakan di wilayah Bojong, wilayah yang cukup jauh dari Jakarta, dan lantas diteruskan dengan silaturahmi bukan ke makam kan tetapi ke Darul Rasul, ke pesantren Haji Ahmad bin Hakim, pesantren pimpinan kita yang mana santri-santri anak-anak dari Papua yang sudah semakin hari semakin mendalami syariat mutahara, kita akan silaturahmi dan berdoa agar pesantren ini segera berdiri dengan tegak, segera sempurna dan segera mulia. Dan demikian hadirin-hadirat yang saya sampaikan, wa'alaikum diteruskan doa kita bersama mendoakan muslimin muslimat dan meminta kepada Allah munculnya pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa kedamaian, pemimpin yang membawa kemakmuran, pemimpin yang menindas kezaliman, dan pemimpin yang mencintai orang-orang yang lemah dan para salihin. Inilah doa kita untuk muslimin muslimat. Tabarakallah masykur. Ya Rahman Oh, saudara-saudari kita yang akan melewati ujian, yang sedang melewati ujian, agar diberi kelulusan oleh Allah, kemudahan dalam melewati ujiannya, diberi kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat sepanjang usianya, dan juga bagi yang sakit, semoga Allah SWT limpahkan kesembuhan bagi semua yang mereka yang tertulis di sini, yang sakit agar diberi kesembuhan, dicabut segala penyakitnya, digantikan dengan afiat dan rahmah, juga bagi yang wafat agar dimuliakan di alam barzakh, juga saudara-saudari kita yang terkena musibah agar diselesaikan dan disingkirkan dari segala musibahnya. Juga kita mendoakan dan mendukung penuh daripada pembenahan Masjid Jami Al-Munawar ini yang akan dimulai mulai tempat wudu sampai lantai 2, dan kita berencana untuk memperluas daripada masjid ini karena memang sudah sangat tidak menampung. Ini hampir 30 ribu yang hadir, kapasitas masjid tidak menampung setengah daripada hadirin, terutamanya di luar, barangkali daripada di dalam sampai di seberang jalan. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat dan ikhtiar mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mendawamkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap di Masjid Al-Munawar, biar Masjid Al-Munawarnya yang semakin luas, kita tidak perlu pindah ke mana-mana lagi. Ini biar masjidnya yang semakin makmur dan semakin luas, dan kita tetap di sini insyaallah sampai masing-masing mencapai akhir usianya. Amin. Allahumma amin. Malam Selasa di majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa penutup tadi doa pembukanya Habib Mustafa, kini doa penutupnya kita putar permintaan kepada Buya Rahmanawi, fadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi na'amahu min kadu masida. Ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku. Walakal khalku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamali. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Wala hamman illa farajta. Wala kurban illa kasarta. Wala ghaiban illa radadta. Wala aduwan illa kabadta. Wala fasadan illa aslahta. Wala khalatan illa sadadta. Wala hajatan hiyal kariban wala nafiha sarah. Ya Rabbal Alamin. Tawahum biha subhanaka Allahumma. وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا سماجي يا القوم من شداه الكل لما تقيت تاه تاه وبالحب في كفاه وصرحوا فيك ثم باحوا. الله الله الله الله الله الله الله الله. الحمد لله الرحيم الغفار، والصلاة والسلام على طه الرؤوف المختار وآله الهداة الأقمار، وعلى جميع أهل الصفا والاستبصار. سادتي، وبعد طول انتظار نسعد بلقائكم على مائدة أهل الصدق الأخيار، فنتشرف بأن نطرح على قلوبكم هذا الإصدار السابع من أحباب المصطفى. Allah, Allah, Allah, Allah. عبد مولى إذا تجلى يبتبس البدر من سلام.